ibu Jumi, hasiat paposo rohat itu mo. Naik koko nalau dong aki salele ni moruku dan tarbaena tikion lapa sona korohami alai pos roham masogot hadua sonang doho dilambuki ulang ganggu roham di holam kutuho ulang ganggu roham di janji kutuho sabar lo itu asian mengacu orang aki waktu sidak sudah nadi bangus rohami waktu sidak Roham dia.